wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan aqidah al-imamain Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Raziyain, memasuki poin ketiga. Mereka berdua sebutkan waqala, dan keduanya Abu Hatim dan Abu Zur'ah berkata wal qadar khairuhu wa syarruhu minallahi jalla wa azz, dan takdir semua dari Allah, yang baiknya maupun yang buruknya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengizinkan terjadi dalam kekuasaannya sesuatu yang tidak dia inginkan. Allah tidak akan izinkan sesuatu terjadi dalam kekuasaannya yang tidak ia inginkan. Artinya semua yang terjadi di dalam kekuasaan Allah, dan semua alam semesta ini, alam raya adalah kekuasaan Allah, yang terjadi pasti dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada pencipta lain, tiada penguasa lain selain Allah. Baik itu harokat wa sakanat, yang senyap, yang bergerak, semua dengan izin dan kehendak Allah Ta'ala. Allah ketahui fil azal, dari semenjak lama, segala yang akan terjadi, akan dilakukan oleh hambanya. Sebagaimana Allah telah tentukan rizki dan ajal kematian mereka dan amalan mereka. Allah sebutkan itu dalam Yasin 12, wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu telah kami tulis, telah kami catat dalam kitab yang nyata, imamin mubin, yakni lauhul mahfud. Di dalam lauhul mahfud tercatat semuanya. Juga dalam al-hadid 22, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah musibah terjadi di muka bumi atau musibah pada diri kalian kecuali semua itu ada di dalam kitab lauhul mahfud sebelum kami menciptakan semuanya. Sungguh itu bagi Allah sangat mudah. Yasir alallah. Juga dalam Al-Qamar 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kami segala sesuatunya, semuanya kami ciptakan dengan takdir. Demikian dalam hadis Rasulullah sebutkan, khalaqallahul qalam, Allah ciptakan pena. Faqala lahu uktub, kemudian Allah katakan padanya, tulis. Qala wa ma aktub. Tanya pena, apa yang aku tulis ya Allah? Qala uktub maqadira kulli syai. Tulis takdir segala sesuatu. Hadis di Musnad Ahmad dan Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lain-lain. Dari hadis Ubadah bin Shamit lebih jelas lafadznya, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama Allah ciptakan pena. Kemudian Allah katakan, tulis. Apa yang aku tulis ya Allah? Qala uktub maqadira kulli syai hatta taquma as-sa'ah. Tulis olehmu semuanya, takdir segalanya sampai hari kiamat. Apapun yang terjadi sampai yaumul kiamat telah tercatat oleh pena di Lauhul Mahfudz. Itu pula yang Musa alaihissalam terangkan kepada Fir'aun ketika ditanya Fir'aun di Toha 51. Qala fama balul qurunil ula. Lalu bagaimana dengan generasi-generasi yang dulu? Qala ilmuha inda rabbi fi kitab. Jawab Musa, itu ilmunya di sisi Rabbku. Allah yang tahu. Di dalam kitabnya. La yadhillu rabbi wa la yansa. Yang Rabbku tidak akan lupa dan tidak akan salah. Allah tidak akan lupa. Allah tidak akan salah. Tapi karena hikmahnya, Allah tentukan untuk tertulis semua itu. Allah gak akan lupa, tanpa tertulis pun Allah gak akan salah. Tetapi hikmah yang Allah kehendaki, tertulis semua itu di Lauhul Mahfudz. Terkait iman terhadap takdir, ada empat marotib, empat martabat yang harus diimani. Yang pertama, al-ilm. Al-ilm artinya Allah, terkait iman terhadap takdirnya, mengetahui segala sesuatu, semuanya. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Tidak ada yang lepas dari pengetahuannya. Semua Allah tahu. Yang global maupun detailnya. Seperti apa kejadiannya. Yang lalu, yang sedang atau akan terjadi. Semuanya Allah ketahui. Tidak ada yang tidak Allah ketahui. Dan ini tersesat padanya orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah. Yang mengingkari ilmu Allah. Sebagian Mu'tazilah mengatakan Allah tahu global saja. Detailnya Allah enggak tahu. Ta'ala Allah amma yaqulun. Uluwan azimah. Mu'tazilah mengatakan Allah tahu secara jumlah. Global. Detail Allah enggak tahu. Misalnya. Ini mereka Mu'tazilah. Allah tahu. Bahwa Fulan bin Fulan akan mati hari ini. Detailnya, matinya kenapa, di mana, karena apa, misalnya karena kecelakaan, kereta, terjungkir, setelah itu misalnya dibawa ke rumah sakit, sempat ini, operasi, dan kemudian mati. Detail, Allah gak tahu kata mereka. Masa Allah tahu global Fulan mati di hari ini. Dan itu celaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang pertama. diimani dalam takdir, Allah tahu segalanya. Banyak ayat yang menjelaskan hal ini. Innallaha bikulli syai'in alim. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah tahu semuanya, segala sesuatu. Bikulli syai'. Syai' nakirah. Sebelumnya kul. Kulli syai'in. Menunjukkan umum. Semuanya. Tidak ada yang terkecuali. Tidak ada yang tersisa. Semuanya diketahui Allah. Global, detail. Besar, kecil. Yang lalu, yang akan datang, semuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah tulis takdir itu di Lauhul Mahfudz seperti hadis barusan. Yang pertama Allah ciptakan pena. Kemudian Allah katakan padanya, tulis. Pena bertanya, apa yang aku tulis? Allah tulis segalanya, semuanya. Sampai yaumul qiyamah. Segala sesuatu yang terjadi tertulis. Tidak ada yang keluar dari catatan Allah di Lauhul Mahfudz. Ini tulisan seperti ayat-ayat tadi yang kita baca di dalam Quranul Karim. Fi imamin mubin. Semua itu ada dalam imamin mubin, yakni Lauhul Mahfudz. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin, di surat Yasin. Yang ketiga, martabat masyiah, kehendak. Semua yang terjadi pasti dengan kehendak Allah. Untuk semua itu terjadi. Yang baik, yang jelek, yang manis, yang pahit, yang buruk, semuanya. Tidak ada yang keluar dari kehendaknya. Dalilnya seperti firman Allah banyak tentunya. Wa ma tasya'una illa an yasha'Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali semua itu di bawah kehendak Allah. Kehendak kalian di bawah kehendak Allah Jalla fi'ula. Kehendaknya. Dalam kekuasaan Allah, tidak akan Allah biarkan sesuatu terjadi tanpa ia kehendaki. Karena itu aib wa naqs, kekurangan. Kalau ada terjadi tanpa dikehendaki, berarti itu kekurangan, bukan kesempurnaan. Misal, kamu punya rumah ya, punya kedai. Kamu ingin tidak kedaimu dicuri orang? Gak ingin kan? Dikasih CCTV. Kalau kedainya besar mungkin ada security. Iya, semua itu agar tidak terjadi pencurian. Tapi kadang masih terjadi kan? Karena security-nya capek, ketiduran. Mungkin CCTV-nya rusak atau bagaimana. Ada saja yang kehilangan. Ternyata terjadi kecurian. Di perusahaan, di pabrik. Apa pabrik di sini? Kilang, di kedai. Sesuatu terjadi tidak kamu kehendaki. Itu kelemahan kamu atau kesempurnaan kamu? Kelemahan. Kita inginnya tidak kecurian, tapi ternyata kecurian. Berarti itu kelemahan kita. Dan yang seperti ini gak mungkin dan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. ada sesuatu terjadi di alam tanpa kehendak Allah. Berarti itu kelemahan Allah. Padahal Allah maha sempurna. Enggak akan itu terjadi. Semuanya dengan kehendak Allah. Allah kehendaki. Dengan hikmah yang Allah inginkan. Adanya kemaksiatan, adanya kekufuran, adanya dosa, kejelekan. Dengan kehendak Allah. Karena hikmah. Yang Allah inginkan. Walau sya'allahu lahadan nasa jami'ah. Kalau Allah berkehendak, Allah kasih hidayah semua. Enggak ada orang kafir. Semuanya beriman. Ala atqa qalbi rajulin minkum. Semuanya orang paling bertakwa. Kalau Allah kehendaki, boleh. Tapi Allah berkehendak lain. Sehingga terbedakan mana yang mukmin benar dalam imannya, mana yang fajir, mana yang fasik, mana yang ini. Kehendaknya. Disebutkan oleh para ulama dalam hal ini, pernah seseorang dari ahlul bid'ah yang meyakini dalam hal ini qadariyah, yang meyakini bahwa kejelekan itu tidak dikehendaki oleh Allah. Terjadinya kejelekan di muka bumi itu tidak dikehendaki oleh Allah. Padahal terjadi kan kejelekan. Sekian banyak. Pembunuhan, pencurian, zina, ini itu banyak sekali. Maka dia berdoa ini si Qadariyah ini. Ya Rab, inna bidha'ati suriqat walam tasa' saraqataha. Ya Allah, barangku tercuri. Padahal engkau tidak berkehendak untuk dicuri. Karena pencurian kejelekan. Dan mereka meyakini itu tidak dikehendaki oleh Allah. Maka dia dalam doanya berkata begitu. Ya Allah, barangku tercuri. Dicuri orang. Padahal engkau tidak berkehendak untuk itu dicuri. Maka seorang ahlus sunnah membantah, meluruskan, membenarkan akidah orang ini yang rusak. Dengan dikatakan, jangan kau berdoa seperti itu. Salah. Fa inni akhsha idza arada sarik raddaha. Atau idza aradallahu raddaha walam yasha'is sarik raddaha falam yuturad. Karena aku khawatir jika nanti Allah berkehendak untuk barangmu kembali. Itu kebaikan bukan? Kebaikan apa bukan? Kalau Allah berkehendak barangmu kembali dari curi misalnya motor, cycle atau apa, kereta. Allah berkehendak untuk kembali kepadamu. Baik. Tetapi si pencuri tidak berkehendak untuk kembali kepadamu. Maka tidak akan kembali barang itu kepadamu. Karena ada dua penguasa. Satu penguasa adalah Allah. Satu penguasa adalah si pencuri yang berbuat jelek. Aku khawatir nanti dengan logika kamu, dengan akidah kamu ini, kalau Allah sudah kehendaki kembali, tapi si pencuri tidak menghendaki kembali, enggak akan kembali kepada kamu. Karena yang dikehendaki Allah belum tentu terjadi. Faham? Yang Allah kehendaki, menurut akidah kamu ini, belum tentu terjadi. Karena di awal kamu katakan tercuri. Allah kehendaki tidak tercuri, tapi terjadi pencurian. Berarti yang Allah kehendaki tidak mesti terjadi. Tidak harus terjadi. Khawatir nanti ketika ingin kembali, Allah inginkan kembali, tetapi pencuri tidak menginginkan kembali. Kehendak Allah kembali belum tentu terjadi. Maka enggak akan kembali barang itu kepadamu. Mafhum? Artinya itu akidah sesat, batil. Al-Muhim ini yang ketiga, yang keempat. Martabat al-khalq. Penciptaan. Bahwa semuanya diciptakan Allah. Semuanya diciptakan Allah. Makhluk. Khalaqahullah. Allah berfirman dalam Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah ciptakan kalian dan yang kalian amalkan, makhluk. Allah ciptakan kalian dan yang kalian amalkan, diciptakan Allah. Mana pena? Tidak, pena merah tadi. Spidol. Mana? Hapus. Tak ada. Ini kita tulis biar mazbut. Maratib al-iman fil qadar. Martabat, tingkatan-tingkatan iman terhadap takdir, qada. Yang pertama, al-ilm. Dalilnya, wallahu bi kulli syai'in alim. Dan Allah tahu segala sesuatu. Kita harus yakin, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Alas? Yang kedua, Al-Kitabah. Catatan, tertulis. Di surat Yasin, wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Apa imamin mubin? Lauhul Mahfuz. Tercatat di Lauhul Mahfuz. Ditambah dengan hadis, awwalu ma khalaqallah al-qalam. Pertama yang Allah ciptakan pena tadi. Kemudian Allah katakan banyak tulis, tulis segala sesuatu sampai yaumul qiyamah. Ini di surat Yasin. Tiap malam Jumat mereka baca. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Tapi mana mereka yakin? Miskin. Yang mereka baca kemana, mereka yakini kemana. Mereka hanya bisa baca tanpa mereka mengerti tafsirnya, maknanya, menjadi dalil dasar dalam akidahnya. Yang ketiga, Al-Masyiah. Kehendak Allah, semuanya dikehendaki oleh Allah. Firman Allah, dalilnya, tasha'una. Illa. Tasha'una illa an yasha' Allah. Kehendak kalian semua di bawah kehendak Allah. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Yang keempat, al-khalq. Allah ciptakan semuanya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah ciptakan kalian, Allah ciptakan semua yang kalian amalkan. Ciptakan oleh Allah. Surat apa itu? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Surat apa? Lupa. Al-Hadid kah atau apa? Ada Quran Android. Indeks. Tengok. Temu nanti dicari nyusul. Al-Muhim ini empat maratib dalam iman terhadap takdir. Gua tak mungkin ana pegang pena. Tinggal permasalahan mana menghapus tadi? Menghapus. Sofat 96. Surat Sofat 96 ini. Hapus ya. Hapus. Tinggal permasalahannya, walaupun Allah menghendaki, walaupun Allah tahu, walaupun Allah mencatat, walaupun Allah berkehendak, walaupun Allah menciptakan semuanya termasuk amalan manusia, tapi Allah memberikan kepada manusia ukul, akal, berpikir, kehendak, memilih, tahu mana yang jelek, mana yang baik, diberi oleh Allah SWT kemampuan dan kehendak, sehingga Allah berikan padanya pendengaran untuk mendengar nasihat, ilmu yang manfaat. Allah berikan padanya mata penglihatan untuk melihat al-haq, untuk mengerti. Maka al-ibad, manusia ketika melakukan kebaikan, amal soleh, ketaatan, ibadah, bakti pada orang tua, akhlak, maka itu dengan kemauannya, dengan kehendak dia sendirian. Ketika melakukan maksiat, melakukan kejelekan, ya dengan kehendak dia kesendirian. Dia yang memilih, dia yang ingin kejelekan itu. Tidak ada yang paksa dia. Maka tidak ada pertentangan antara kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dengan kehendak seorang hamba yang melakukan segalanya. Makanya di dalam Quran Allah bedakan antara perbuatan Allah dengan perbuatan hambanya. Perhatikan ayat ini. Dalam Adz-Dzariyat Allah sebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Siapa yang menciptakan? Allah. Ini fi'il, khalq. Al-khalq min Allah. Fa'ilnya, subjeknya. Ini subjek ya? Subjek. Nah. Siapa subjeknya? Allah. Khalaqtu ana. Ini tak ta'ul fa'il. Khalaqtu ana. Maka al-khalq, perbuatan khalq, fi'il. Fob. Fob. Fob. Kata kerja. Fob. Khalq. Allah yang lakukan. Perbuatan Allah. Menciptakan. Baik. Kecuali agar mereka beribadah. Sekarang ini ibadah. Ini al-ibadah. Siapa yang melakukan? Manusia. Tahu dari mana? Ini nih. Wawu ini. Wawul jama'. Dalam nahwu namanya wawul jama'. Liya'buduni. Mereka yang melakukan ibadah, perbuatan mereka, ibadah perbuatan jin dan manusia, bukan Allah yang setel. Manusia bukan seperti robot. Kalau robot kan diciptakan, pasang ini itu, jadi setel jalan, diatur oleh orangnya, belok kiri, belok kanan. Robot gak punya kemauan, mau berhenti, mau belok kanan, gak bisa. Tergantung yang remote menyetir dia. Lah, Allah katakan, yang melakukan ibadah, hum. Liya'buduni, hum. Mereka yang lakukan ibadah. Allah nisbatkan perbuatan ibadah kepada makhluknya, jin dan manusia. Allah yang nisbatkan. Berarti itu perbuatan mereka. Kehendak mereka. Mafhum? Fahimna? Wadih insyaAllah. Nah. Maka hamba ada yang mukmin, muslim, ada yang kafir, musyrik, ada yang soleh, ada yang toleh, ada yang fajir, fasik, ada yang muti, taat, ada yang bar, rahim, ada orang yang baik, rahmat, ada yang syar, syirir, kejam, jahat, manusia macam-macam. Makanya dalam perkara takdir ini ada dua kelompok sesat, menyalahi ahlus sunnah, menyalahi nusus Quran dan sunnah, Qadariyah dan Jabriyah. Qadariyah dan Jabriyah. Qadariyah menafikan takdir. Wa yaquluna innal amra unuf. Mereka katakan urusannya itu baru. Perkaranya itu baru terjadi, ya baru. Misalnya ada kematian, kecelakaan sekarang, ya baru terjadi saat ini. Enggak ada, sudah ditetapkan, enggak ada, kata mereka. Ini sudah kamu bilang ini sudah maktub, sudah dicatat di Lauhul Mahfud. 50 ribu tahun sebelum diciptakan bumi dan langit. Sudah ditakdirkan oleh Allah, kata mereka. La. Ini unuf, baru terjadi sekarang. Allah baru tahu sekarang. Sebelum ini enggak ada. Enggak ditetapkan, enggak ada takdir, enggak ada pencatatan. Ini Qadariyah. Allah, kata mereka, tidak menghendaki adanya kejelekan. Allah hanya menghendaki adanya kebaikan. Makanya mereka dinamakan oleh para ulama salaf sebagai majus hadhil ummah. Majusinya umat ini. Tahu majusi? Penyembah api. Mereka yakini ada dua Tuhan di alam ini. Satu Tuhan api. Tuhan yang memberi keterangan, pencerahan, cahaya. Dia menciptakan kebaikan-kebaikan. Budi pekerti, akhlak, ini, itu, membantu. Yang satu Tuhan kegelapan. Ketika tak ada cahaya, malam. Dia membuat, menciptakan yang jahat-jahat. Yang buruk-buruk, yang jelek. Pembunuhan, permusuhan, ini, itu, yang jelek. Maka ada dua Tuhan saling perang ini, Tuhan yang satu dengan yang lain. Ini inginnya kebaikan, yang ini inginnya kejelekan-kejelekan. Kalau dalam Hindu, ada namanya Siwa dan Rahwana. Ngerti Hindu? Apa di sini namanya? Hindu. Ada Tuhan Siwa yang senangnya bikin kekacauan, kejahatan. Ini diciptakan oleh Siwa. Yang satu, Rahwana. Rahwana inginnya yang baik-baik, yang bagus-bagus. Ini terus berperang antara Rahwana dengan Siwa. Dua Tuhan berperang. Duel. Ada dua penguasa di alam. Menurut mereka. Islam tidak demikian. Semuanya dengan kehendak Allah. Yang baik, yang buruk. Semuanya Allah kehendaki. Semuanya Allah ciptakan. Hanya saja manusia diberi pilihan, diberi akal. Sehingga ketika dia ambil kebaikan, ya dia yang milih. Makanya pantas dibalas dengan pahala. Ketika dia taat, balas surga. Maksiat dihukum, azab di dunia, azab di kubur, azab di akhirat, neraka. Karena dia yang milih. Bahkan manusia pun, manusia gak bisa mengingkari perkara ini, fitrah. Tidak bisa mengingkari bahwa orang yang baik akan disenangi. Orang yang jelek akan dibenci. Kalau anak misalnya bakti sama orang tuanya, birrul walidain, akhlak, masya Allah, sholat, dijaga lima waktu dan seterusnya, orang kan akan senang padanya. Masya Allah, anak ini anak soleh, baik, cinta orang padanya. Tapi kemudian durhaka sama orang tuanya, gak ada akhlak sama orang tua, menipu temannya, mencuri barang orang lain, ini itu, orang benci, gak senang. Kenapa? Karena dia yang memilih jalan itu, dicela. Apa ada kemudian orang bilang, yes, jangan dicela, yang berbuat baik jangan dipuji, karena itu sudah takdirnya, sudah diatur oleh Allah. Yang berbuat jelek pun gak usah dimarahi, gak usah dicela, karena itu sudah takdirnya dari Allah. Apa begitu manusia? Tidak. Jabriyah, Al-Jabriyah mengatakan manusia itu majbur, mujbar, dipaksa, dipaksa oleh takdir melakukan sesuatu yang tidak dia kehendaki. Kata mereka seperti pohon. Kamu tengok pohon, kalau kena angin, ini pohon, kena angin arahnya dari timur ke barat, kemana pohon ini? Ikut ke barat. Daun-daunnya ke sana semua. Angin bertiup dari timur, dari barat ke timur, ya ikut ke timur dia. Apa pohon ini punya kehendak? Saya mau ke timur, saya mau ke barat. Punya kehendak pohon itu. Dia ngikuti saja, angin ke barat, dia ke barat. Angin ke timur, dia ke timur. Tanpa punya pilihan. Tidak bisa dia menentang arah angin tersebut. Begitu manusia, kata mereka. Allah takdirkan baik, ya dia melakukan kebaikan. Allah takdirkan jelek, ya dia melakukan kejelekan. Dia enggak punya pilihan. Dan ini dolal, batil, sesat. Karena beda jauh antara ikhtiar dengan ittirar. Jangankan manusia, binatang saja faham. Binatang paham mana yang memilih sengaja melakukan, mana yang ittirar. Ittirar itu terpaksa. Kamu kalau a'azakumullah melihat anjing, ya kalb, di rumah orang apa begitu, anjing ini menggonggong-gonggong, menyalak-nyalak ke kamu. Besar anjingnya. Kamu ambil batu, kamu lempar. Batu ini, ketika kamu lempar, anjing ini kira-kira mengejar batu itu, kemudian menggigit batu itu, atau kamu yang dikejar? Siapa yang dia kejar? Yang dikejar anjing ini siapa? Batunya atau orangnya? Orangnya. Anjing paham, ini gara-gara fulan yang melempar. Dia gak peduli dengan batunya. Dia paham fulan punya pilihan. Dia yang ngelempar, dia yang berbuat jelek. Dia mau menyakiti. Makanya dibalas, dikejar. Terjang, digigit. Binatang saja paham. Manusia punya kehendak. punya kemauan. Af'al ikhtiyariyah. Sesuatu yang dilakukan dengan kesengajaan, dengan pilihan dia. Ini yang mereka yakini terkait takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, Qadariyah dan Murji'ah. Qadariyah dan Jabriyah, na'am afwan. Qadariyah dan Jabriyah menyelisih Ahlu Sunnah wal Jama'ah. Al-Muhim, akidah Ahlu Sunnah dalam perkara takdir wadih, jelas, mudah sebagaimana nusus dan dalil menyebutkan bahwa segalanya telah ditentukan oleh Allah. Allah takdirkan dengan kehendaknya. Walaupun manusia Allah beri padanya pilihan, kehendak, hatta manusia itu sendiri, hatta Jabriyahnya sendiri bahkan gak mungkin bisa menerapkan akidahnya. Orang yang meyakini tadi itu sudah suratan takdir. Orang mau kalau dinasehati, ditegur, sudah ditakdirkan saya begini. Jangan kau celah saya. Giliran dia disakiti orang misalnya, dipukul, dirampas hartanya, diambil, dicuri keretanya. Apa yang dia lakukan kira-kira? Yang dia lakukan apa? Senyap dia? Tidak. Dia tak senyap. Dia lapor ke polis. Dia lapor ke mahkamah. Di sini apa namanya mahkamah? Sama mahkamah. Dia lapor mahkamah, fulan merampas kereta saya, bawa lari. Fulan begini, mengadu. Maunya untuk dikembalikan apa yang milik dia. Tapi kalau kamu meyakini akidahmu semuanya telah ditetapkan Allah, fulan ditakdirkan bahwa itu, kenapa kamu laporkan? Kenapa kamu menginginkan semua itu kembali? Kamu celah, kamu benci dia. Ya sudah, biarkan itu sudah ditakdirkan. Menunjukkan batilnya dan lemahnya keyakinan mereka. Gak bisa dipungkiri manusia punya ikhtiar. Manusia punya pilihan, punya kemauan, punya kehendak Allah berikan padanya. Walaupun semua itu kehendak dia, perbuatan dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah sebutkan di Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ayat yang setiap hari kita baca, min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq, dari syar, kejelekan, kejahatan yang Allah ciptakan. Khalaq, yang Allah ciptakan. Kita berlindung diri kepada Allah karena Allah yang ciptakan. Kita berlindung diri kepada penciptanya. Berlindung diri dari syaitan, dari sihir, dari kejelekan ini itu, hasad. Siapa yang menciptakan syar ini? Allah. Ma di sini ma apa? Ma apa? Ma mausulah. Ini ma. Namanya ma mausulah. Takdir kalam, kalau dalam nahwu, min syarri alladzi khalaq, gitu. Kalau bukan Quran begini bacaannya, alladzi khalaq. Yani yang diciptakan oleh Allah. Allah yang ciptakan. Qadariyah, kalau di Indonesia sana diyakini akidah ini oleh orang-orang UIN, Universite Islam Negeri, dulu namanya IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Mu'tazilah isinya, Qadariyah. Mereka mengingkari takdir. Padahal itu rukun iman yang keenam. Orang-orang itu membaca ayat ini min syarrin. Bukan min syarri, tapi min syarrin ma khalaq. Kalau kamu baca min syarrin, berarti ma di sini menjadi ma nafiah. Menafikan berarti ma khalaq. Min syarrin ma khalaq. Dari kejahatan yang Allah tidak menciptakannya. Jauhnya. Padahal ayat menyebutkan min syarri ma khalaq. Ini diidhofahkan. Mudhof. Min syarri ma khalaq. Sama seperti hadis, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kata-katanya yang sempurna dari kejahatan yang Ia ciptakan. Mafhum ya ikhwan? Di Sahih Muslim awal hadis, awal hadis ketika di Basrah muncul orang-orang yang mengingkari takdir ini, Ma'bad al-Juhani dan yang bersamanya, umat gelisah. Maka mereka datang ke Mekah atau Madinah, umroh atau haji, sekaligus bertanya kepada para sahabat. Berangkatlah Yahya ibnu Ya'mar dan Abdurrahman Al-Himyari, bertemu dengan Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Disampaikan padanya bahwa di kami ada orang-orang yang mengingkari takdir. Kata mereka segalanya terjadi dengan sendirinya, baru tanpa ketentuan dari Allah, tanpa takdir. Kata Ibnu Umar, demi Allah, kalau kamu ketemu mereka, sampaikan Ibnu Umar berlepas diri dari mereka. Mereka pun berlepas diri dari Ibnu Umar. Bara'ah. Aku benci kepada mereka. Demi Allah, kalau mereka infak satu gunung Uhud emas, tidak akan Allah terima darinya sampai mereka iman terhadap takdir. Lalu beliau bawakan hadis Umar bin Khattab, ayahnya. Hadis Jibril yang datang bertanya kepada Rasul, apa itu Islam? Apa itu iman? Ketika iman, Rasul jawab, al-iman antu'mina billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarri. Kamu mengimani takdir yang baik maupun yang jelek. termasuk rukun iman. Rukun, disebut rukun adalah bagian terkuat, bagian terpenting dari sesuatu, itu rukun. Dalam segalanya ada rukun. Bangunan ada rukun. Tiang-tiang, cagak. Pastikan ada. Nah, ini kayu-kayu besar ini rukun-rukun. Dia yang menahan bangunan. Rukun. Bagian terpenting. Kalau ini dibuang, roboh, jatuh. Sholat ada rukunnya. Takbiratul ihram, al-fatihah, ruku, sujud. Tidak dilakukan, batal sholatnya, tidak sah. Dalam iman pun ada rukun-rukunnya. 6 ini. Termasuk iman terhadap takdir. Yang baik dan yang jelek. Tidak diimani berarti merusak imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran penting dalam riwayat Ibnu Umar ini banyak, antara lain perkara iman. Itu termasuk rukun iman terpenting yang tidak boleh diingkari. Perkara kedua, rujuknya umat kepada kibarul ulama. Ini sahabat, mereka para tabi'in bertanya kepada sahabat karena masih ada para sahabat, maka mereka kembali ke mereka, mereka tanyakan sehingga selamat dari fitnah Qadariyah. Dan begitulah umat akan selamat jika mengembalikan perkaranya selalu rujuk kepada para ulama'nya. Yang ketiga, al-ghira ala sunnah. Kecemburuan kepada sunnah. Kecemburuan kepada al-haq. Marah Ibnu Umar. Karena mereka mengingkari takdir. Aku berlepas diri, aku benci kepada mereka. Mereka pun bukan dari aku. Lepas diri dariku. Satu gunung Uhud emas pun mereka infakkan tidak akan Allah terima. Kalau mereka belum mengimani takdir. Zira. Ibn Umar gak kemudian mengatakan begini misalnya. Ya itu salah dari mereka. Pendapat yang tidak benar. Gak begitu Ibn Umar. Lihat perkataannya. Aku berlepas diri dari mereka. Mereka berlepas diri dari aku. Satu gunung Uhud emas tidak akan Allah terima dari mereka. Keras sekali. Tajam. Karena ghirahnya kepada sunnah. Yang kelima. Yang kelima. Bahwa selama yang menyampaikan itu thiqah, dipercaya, maka cukup dan tidak perlu untuk kamu itu menunggu tabayun dan tasabut kepada orangnya. Ibn Umar tidak kemudian sebentar saya perlu cross check dulu. Saya mau tabayun dulu ke mereka, apa betul mereka kata demikian, mereka cakap seperti itu. Saya tidak bisa terima cakap kamu sekarang. Saya perlu tabayun dulu. Enggak. Langsung di saat itu tahdzir keluar dari Ibnu Umar. Tegas bahkan seperti tadi. Kenapa yang menyampaikan thiqah dipercaya? Khalas yakfi. Cukup. Dan ini membantah keyakinan sesat Ali Hasan, Abul Hasan Al-Ma'ribi yang mengatakan harus kita yakin tahu sendiri kesalahannya. Kalau enggak bisa kita terima tahdirnya seorang alim sekalipun. Ma tabayyana li, lam yatabayyan li, lam ada lam uqim alaihi al-hujjah. Aku belum menasihati dia, aku belum menegakkan hujjah padanya. Wallahi enggak tampak bagiku kalau dia sesat kesalahan dia. Kayak Syekh Rabi misalnya tahdir dan mencela Al-Maghrawi, mencela fulan wa fulan, Adnan Ar'ur wa fulan banyak. Nah, sementara ketika aku duduk enggak tampak bagi kesalahannya. Ini kaidah baru dari mereka. Ketika ada tahdir dari seorang alim, tidak akan mereka terima kecuali mereka harus tahu sendiri apa betul fulan bilang begini. Aku harus tahu sendiri kalau fulan bilang begini. Aku tidak akan bersikap dan bertahdir sampai aku menasihati dia dulu. Kalau demikian kamu menyesatkan Ibnu Umar. Salah Ibnu Umar. Kenapa Ibnu Umar tidak nasihati dulu? Kalaupun benar misalnya berita dari dua orang ini. Taib. Kenapa Ibnu Umar tidak? Nanti dulu biar saya nasihati. Saya iqamah hujjah dulu sama dia. Kalau emang dia nentang, nanti kita tahdir. Lah, langsung saat itu juga Ibnu Umar. Siapa yang lebih ngerti agama? Ente wala Ibnu Umar. Sahabat yang mulia. Bahkan sebelum itu Rasulullah SAW. Di Bukhari dan juga Muslim. Bukankah Hind binti Utbah radhiyallahu anha, sahabiat, datang ke Rasulullah SAW mengadukan suaminya. Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Abu Sufyan pelit radhiyallahu an, kurang memberi belanja aku dan anakku, tak cukup. Boleh aku ambil hartanya tanpa sepengetahuan dia? Apa Rasul jawab? Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambil harta Abu Sufyan tanpa sepengetahuan dia boleh. Secukupnya untuk kamu belanja dan anak-anak kamu, budak-budak kamu. Ambil. Langsung fatwa keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi terapkan kaidahnya Ali Hasan wa Abu Hasan. Na'udzubillah, zalim Rasulullah sallam. Padahal Rasulullah belum tasabbut kepada Abu Sufyan, nanti dulu Hind. Nanti saya mau panggil Abu Sufyan dulu, saya tanya. Apa betul dia tidak memberi uang kamu secukupnya? Apa betul dia kurang memberi belanja? Saya mau cross-check dulu ke Abu Sufyan. Saya mau nasihati dulu dia. Kalau dia enggak mau, boleh kamu ambil uang dia. Kenapa enggak demikian? Langsung Rasul jawab. Ambil harta dia. Cukup bagi kamu dan anakmu. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Yang menyampaikan thiqah, terpercaya, cukup. Tidak perlu adanya mujalasa, tidak perlu adanya munasoha, tidak perlu adanya tabayyun. Istilah mereka tabayyun, tasabbut. Makanya Imam Ahmad ketika datang Dawud al-Zahiri, termasuk yang disebutkan menyatakan lafzi bil Quran makhluk, lafadku terhadap pengucapan Quran makhluk, dan itu dicela dan ditahzir oleh a'immah yang berkata demikian. Walhasil ketika datang ingin menemui Imam Ahmad, kata Imam Ahmad, lah aku gak mau ketemu dia. Aku enggak mengizinkan dia masuk rumahku. Kata Dawud kepada anaknya Imam Ahmad, bilang ke ayahmu, aku enggak bilang demikian, aku enggak pernah mengatakan begini, begini, begini. Kata anaknya, wahai ayah, kata Dawud, beliau enggak pernah bicara cakap macam itu. Kata Imam Ahmad, telah mengabarkan kepadaku, fulan bin fulan, ini perawi disebutkan oleh Imam Ahmad, dan dia lebih aku percaya daripada Dawud. Ada berita thiqah yang telah sampai kepada Imam Ahmad. Maka tetap Imam Ahmad tidak mau menemui Dawud. Tidak diizinkan masuk. Padahal Dawudnya ada. Bahkan Dawudnya mengingkari. Aku gak pernah cakap demikian. Tapi Imam Ahmad lebih percaya kepada perawi thiqah yang telah menyampaikan kepada beliau. Wahakadha. Salah Imam Ahmad pula. Belum pernah duduk sama Dawud. Belum cross-check di depan rumah lagi. Semestinya kan, ia masuk dulu, tanya. Apa betul kamu cakap begini, nasihati, iqamatul hujjah. Ngelawan baru kamu tahdzir. Kamu hajar. Salah juga Imam Ahmad. Masya Allah, semua a'immah dan ulama salaf semuanya rusak, salah, bodoh. Yang benar Ali Hasan dan Abul Hasan. Harus dinasihati dulu, cross-check dulu. Ini kan penyesatan kepada a'immah dan para ulama. Tidak demikian para ulama salaf. Yang menyampaikan kepada kamu thiqah, alim, kamu tahu dan faham dia tentang asbabul jarah, kamu terima. Kamu harus terima apa yang disampaikan padanya. Banyak orang tersesat, syabab, banyak terpeleset di dalam hizbiyah karena syubhat-syubhat ini. Tidak percaya, sudah dibilangi, wah, masa. Yahanno mau tasabut dulu. Sebentar saya mau cross check, mau saya tanya sendiri. Ya ini fulan munafik bersilat lidah. Oh enggak benar itu. Siapa cakap begitu? Aku enggak benar begini. Termakan dia, terseret. Miskin. Dengan dalih karena syubhat cross check, tabayyun. Ya hanum mau nasihati, mau iqamatul hujjah. Hujjah apa kamu punya? Ilmu apa, seberapa ilmumu? Sementara orang yang bernasehat kepada kamu sudah mengingatkan, hati-hati kepada fulan, jauhi fulan, begini. Hakadha masya alaihi al-a'imma, masya alaihi ulama'ul ummah. Ini yang dijalani oleh para ulama kita. Begini para a'imah semenjak dulu dari sahabat. Tabi'in, atba' tabi'in. Berjalan di atas manhaj ini. Ketika Imam Ahmad ditanya tentang seseorang yang turun ke Baghdad, artinya masuk Baghdad, dan orang gelisah, tak paham ini siapa orang ini dan bersama siapa. Kata Imam Ahmad, unduru ila man ya'wi, unduru ila aina yanzil. Kalian lihat, tengok kemana dia turun, kemana dia singgah. Fa innal mar'a ma'a man ahab, karena orang bersama yang ia cintai. Turun bersama ahlul bid'ah, berarti dia ahlul bid'ah. Singgahnya kepada hizbin, ya dia hizbi. Oh, selesai. Enggak ada kemudian Imam Ahmad, ya nanti nasihati dulu. Cross check dulu ke dia, tabayun dulu. Enggak. Dikasih, diberi oleh Imam Ahmad kaidah. Lihat kemana dia singgah. Dia turun kemana, bersama siapa. Orang bersama yang ia cintai selalu. Ah, kata semua a'imah demikian. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Kita skors untuk rehat ya. Dan kita lanjutkan nanti sore bi'idnillah. In ahyanallahu ta'ala. Wafakallahu al-jami' lima yuhibu warudah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin.